Mat lain adalah apabila ada huruf waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya ada huruf yang di fathah, maka cara membacanya adalah dibaca panjang satu atau dua atau tiga alif. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nazzalna yaumin azimin. Oke, kita baca bersama ya. Walau nazzalna yaumin azimin. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Walau nazzalna yaumin azimin. Alam yaraukam falamasuhu bi'aidihim. Oke, kita baca bersama ya. Alam yaraukam falamasuhu bi'aidihim. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Alam yaraukam falamasuhu bi'aidihim. Walau ja'alnahu fil laili wan nahari. Oke, kita baca bersama ya. Walau ja'alnahu fil laili wan nahari. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Walau ja'alnahu fil laili wan nahari. Fasawfa ya'tihim alaihim ma yalbisuna. Oke, kita baca bersama ya. Fasawfa ya'tihim alaihim ma yalbisuna. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Fasawfa ya'tihim alaihim ma yalbisuna. Wal mauta yab'atsuhumu ilaihi yurja'una. Oke, kita baca bersama ya. Wal mauta yab'atsuhumu ilaihi yurja'una. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Wal mauta yab'atsuhumu ilaihi yurja'una.